Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selamat pagi para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada. Hari ini kita akan berjumpa kembali dengan acara yang semakin menarik dan insya Allah bermanfaat untuk pendengar semua. Untuk acara kali ini adalah temanya Bincang Usaha Mandiri yang setiap hari Rabu di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat bersama abang kita Abu Umar Andri Matsa. Untuk tema hari ini yang bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 2013. Temanya adalah tantangan bisnis untuk anak muda. Tema ini masih berkelanjutan dari tema pekan yang lalu. Jadi mungkin bagi yang menyimak pekan lalu masih berketagihan dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Ya, kirimkan saja pertanyaan Anda seputar tema ini di email di kotak surat @annasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan ID annasradio atau bisa juga di pin BlackBerry di 26333310D atau melalui Skype di annasradio atau WhatsApp di 0813-1785-4974. Di 0813-1785-4974. Baiklah, mari kita sapa dulu Abang Abu Umar Andri Matsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kang Aca, sehat? Sehat Alhamdulillah Bang. Iya. Mau ke Jakarta nih Bang ya, sebentar lagi ya.